kemarin aku bertemu ibumu. Ia pun tersenyum padaku. Aku juga tersenyum pada ibumu. Ia senyum seperti biasa, seperti saat aku masih sering ke rumahmu waktu itu. Ibumu pasti bertanya-tanya, kenapa aku tak pernah lagi berkunjung ke rumahmu. Ia bukan aku tak mau, hanya saja waktu tak memperbolehkan hal itu.